Ikhwan, kalau ikhwan ada tanya, tanya. Bagaimana dengan hip-hop? Hah? Hip-hop. Anggap makna al-hasan. Al-hasan. Anggap tak makna al-hasan. Huna anggap tak makna al-hasan. Ada satu riwayat. هذا الحديث الحين قال لا حسد إلا في اثنتين. جاءت رواية في البخاري قال ماذا؟ قال لا غبطة إلا في اثنتين. معنى غبطة؟ قالوا الحسد الغبطة. الحسد هنا بمعنى الغبطة. ما سن أنت سوك سهجة لأن بها ستأل سطوذي لأن بها ستأل الغبطة ما شم أبا سيني كان يقول ما شم أنت الحسد. فهم يا أخي تبي لي جاكب الغبطة ما سنيا أنت مو ما شم ديا تبي أنت tambah nikmat dia yang hilang. Ini bisa. Saya tanya dia, maksudnya ghibta dengan orang lain bisa tak bisa? Dia cakap apa? Dia cakap ghibta. Ramai yang cakap maksudnya ini bukan hasad, maksudnya ghibta. Kita tanya dia. Ghibta dengan orang lain dalam hadis ini bisa tak ada? Jawab. Bisa. Tapi Nabi cakap bisa? Nabi cakap la ghibta, ha? Binatai. Dia cakap, ghibta bisa. Ini maksudnya ghibta. Tapi saya tanya kamu. Dalam hadis ini. Ghibta dengan orang lain. Bisa tak bisa? Dia cakap, bisa. Tapi Nabi cakap hadis cakap apa? Tanya. Maksudnya ghibta ini nama apa? Nama hasad. Hasad? Ghibta. Faham? Jangan buat ta'wil untuk hadis. Zahirul hadis jelas. La hasada illa. Ini maksudnya. Anta jaga ghibta, anta jaga apa-apa, maksudnya tak bisa buat dengan orang. Nah, itu dia. Hada ya akhwan, kalam Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Hafadhal. Ini syarah Islam Taymiyyah untuk hadith Ibn Mas'ud. Syarah yang jelas. Yang jelas, yang ikut hadith Nabi SAW. Mafhum ya akhwan? Kalau dalam bahasa, dia jaga hasad. Ini dalil yang lain untuk dia. Dalam bahasa hasad, maksudnya anta mahmadiyah hilang. Dia cakap. Tapi ini dalam bahasa. Dalam syariah lagi khusus. Sudah Nabi SAW bagi kita definisi hasad. Cukup. Cukup. Dalam bahasa mungkin. Tapi tak penting untuk kita. Sebab Nabi SAW bagi kita definisi. Sudah. Hasad dalam syariah lagi khusus, lagi bahaya, lagi sensitif. Bahaya. Faham ya kan? Jelas lah. Hadis ini definisi, bagi kita definisi dan fahaman hasad macam mana. Faham ya kan? Jelas tak? Tanya lagi. Tidak. Ini ada yang lain. Yang lain? Kalau perempuan itu apa? Bulan Ramadan apakah wajib tarawih di masjid atau di rumah? Tak ada, tarawih bukan wajib, mustahab saja. Tapi anta mau tanya, bisa untuk perempuan datang masjid untuk tarawih? Tanya kamu macam itu. Tak ada wujud. Bukan untuk lelaki, bukan untuk perempuan. Tarawih dalam masjid mustahab. Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Tapi soalan yang penting, bisa untuk perempuan, mana yang bagus untuk perempuan datang dalam masjid untuk tarawih kalau salah sendiri dalam rumah? Ini soalan yang lagi penting jelas. Ulang lagi. Tarawih bukan wajib. Tarawih apa? Sunnah, mustahab. Mahab yang besar, yang ta'kid. Bukan wajib. Tapi mana lagi baik untuk lelaki salah sendiri dalam rumah kalau ada dengan muslimin dalam masjid? Jawaban? Man. Sebab hadith Abi Dar. Ini contoh. Banyak dari. Hadith Abi Dar, siapa yang salat belakang imam sampai habis, Allah kira untuk dia qiyam. Qiyam mulailah. Maksudnya satu malam suta qiyam. Anta qiyam satu jam, tapi Allah kira untuk 12 jam. Jelas tak jelas? Kalau anta salat dalam rumah, salat 3 jam, 3 jam. 4 jam, 4 jam. 5 jam, 5 jam. Bukan 12 jam. Sini 1 jam macam 12 jam. Alhamdulillah. Ini sahabat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala cakap, hadith ini dan lain dalil. Salat dalam masjid lebih ahala, lebih baik. Sekarang, soalan nombor 2. Untuk perempuan, Mana yang lagi bagus? Salat dalam masjid atau salat dalam rumah? Apa? Dan perempuan lain, salat yang biasa, yang lain, macam fardu, macam lain-lain. Untuk perempuan, lebih baik dalam rumah. Sekarang salat tarawih macam mana? Jelas tak jelas? Jawaban. Perempuan, salat id mana? Salat id mana? Bangan. Dalam padang, macam muslimin. Tapi kenapa bukan sini? Buyutuhunna khairul lahunna. Kenapa kita tak cakap perempuan salat dalam rumah? Salatul Eid, sebab salat perempuan dalam rumah lebih baik. Kenapa kita cakap macam tu? Jawaban sebab? Ada sebab. Ada sebab. Nombor dua. Kalau perempuan buat iktikaf dalam masjid, bisa tak bisa? Bisa. Nabi SAW isteri dia buat iktikaf dalam masjid. Betul? Sekarang dia mau salat. Lagi rumah untuk salat, kalau salat dalam masjid. Mana yang lebih baik untuk dia? Salah dalam masjid yang ikaf, kalau salah dalam rumah. Mana? Mana ya kawan? Salah dalam masjid sebab dia mu'taqid. So salah untuk mu'taqid lebih baik dalam masjid. Perempuan-perempuan sama. Ini sebab Nabi SAW isteri sebab dia buat salat mana? Dalam masjid. Mu'taqidan dia buat salat dalam masjid juga. Nombor tiga. Salah kusuf dan khusuf. Dia salah. Salah mana? Dengan masjid. Dengan Nabi SAW. Dia salah. Nabi SAW salah kusuf. Hadis Asma, Aisyah. Jelas tak jelas ya? Sama tarawih. Ada sebab tak ada sebab? Ada hadis Abi Dharr. Orang ikhwan yang dia cakap hadis Abi Dharr untuk khusus untuk lelaki. Mana dalam hadis dia cakap untuk lelaki? Mana? Mana? Tak ada. Tak ada haji untuk lelaki. Haji cakap pahala untuk yang salat belakang imam. Maksudnya kecil bisa perempuan tak perempuan, semua-sama. Jangan khusus kalau tak ada khusus. Kalau dia cakap biyutna khairul lahuna salat untuk perempuan dalam rumah lebih baik. Kita cakap sudah ada kaidah kalau ada sebab lebih baik dalam masjid. Macam Eid, macam-macam. Ini sama masuk. Nahman yang betul. Antum dalil. Ada qaul jumhur. Qaul al-jumhur. Dalil yang dua. Dalil yang dua. Syariah, syara' din tak melawan dengan waqi', dengan his, dengan fitrah. Dengan akal, dengan waqi', dengan his. Apa maksudnya waqi'? Reality waqi' apa? Kenyataan. Kenyataan. Tak melawan dengan kenyataan. Kalau istri kamu, istri saya, istri kita, salat Ramadan dalam rumah, iman dia tak naik macam dia salat dalam kita, dalam tarawih. Ini hakikat ya. Kita rasa ini 100%. Kalau dia salat dalam rumah, kadang-kadang rakaat, 8 rakaat, 11 rakaat, anak sini, anak sana, masalah sini. Kadang-kadang dia tak salat. Salat hari ini? Belum. Kapan mau salat? Malas. Tapi dalam masjid, masya Allah, sebelum dia sudah keluar, dia mau pergi masjid. Dia kembali rumah, masya Allah, terasa dia ini lain sikit. Ini dia naik. Khair tak khair? Khair, masya Allah. Faham ya, kawan? Fatwa Syekh bin Baz, Ulama Al-Uzaimin, Wallajina Daima. Kalau ada dars, ta'lim dalam masjid, salat dia dalam masjid lebih baik. Tahu? Ini sebab dia cakap. Ikhwani fillah, minta maaf. Tapi ada satu masalah dengan kadang-kadang atau dengan sedikit dari orang kita yang ustaz-ustaz. Dalam satu tempat, tapi khusus ini Indonesia, khusus. Bukan ini sahaja, banyak macam itu. Khusus. Ikhwan yang belajar ilmu setengah sahaja. Lepas tu dia sudah mufti. Ini paling ya kawan, paling berat untuk kita, paling berat. Setiap ustaz balik dari Yaman, dia fatwa. Dia bagi buku, cari. Satu, campur satu, dua. Macam itu. Paling mudah, kawan. Paling mudah. Dia masuk dalam masalah yang besar. Wallahi ya kawan fillah, kadang-kadang singgar fatwa dari ikhwan kita sini, Kalau ini fatwa bagi ke Syekh Muhammad, mungkin Syekh Muhammad panggil Syekh Fauzan, Syekh Al-Uthimin, panggil semua ulama duduk itu satu bulan di penjara macam mana, macam mana, macam mana. Lepas tu dia fatwa keluar. Dia untuk 5 minit. Ustaz cakap, masjid, masjid ini masjid apa? Masjid dirar. Bakar masjid. Adalah masjid batin. Akhir ini bukan ayam potong, ini masjid je. Dia buat masjid dia. Taqillah. Tawaduk, tawaduk. Takut Allah Ta'ala. Jangan cakap tahu macam itu. Tundah diri. Kalau tahu yang besar. Naik ke ulama yang besar. Keluar, keluar anda. Keluar. Warak, warak. Ambil warak. Warak. Masalah, masalah macam itu. Jangan. Hai akhwan. Ini yang pertama, yang dua. Adab dengan ulama. Anda tengok jumhurul ulama. Yang khaf, yang salaf, yang ini semua. Dia cakap macam itu. Semua dia cakap macam itu. Satu, dua yang cakap lain. Anta ikut satu, yang dua. An wala wa barak dengan cakapan dia. Ya akhi, mana adab? Adab. Tak bisa. Tak bisa. Ada akhwan, akhwan yang dia dari sekarang dia panggil. Tak bisa i'tikaf dalam masjid. Tak bisa i'tikaf dalam tiga masjid sahaja. Tak bisa. أخي اتق الله جمهور الأمة الصحابة والتابعين وأتباعهم وأتباعهم وأتباعهم وأتباعهم سبقي سكرام قال ابن حزم هو عمل المسلمين من عهد الصحابة إلى وقتنا يتكف لا يجوز حرام الاعتكاف باطل الاعتكاف باطل الاعتكاف باطل الشيخ الألباني كذا الله أكبر قالوا قالوا أنت إيش يا الألباني طبعا تبي أدب يا أخي ديم يم جمهور إخوان السلفين يكوت علماء يكوت أمة يكوت شكبا لاس دلام قرآن وأنتم عاكفون في المساجد مساجد مسجد مسجد دلام دنيا الإمام البخاري شكب الإمام البخاري دع البخاري شكب وأنتم عاكف قال فسماها الله المساجد ولم يكن مسجد بخاري دلام تجرب الاعتكاف دلام سيم مسجد دلام دنيا قالوا دي وقف كرنا الله pasti dia cakap Allah dalam Quran yang cakap al masajid masjid masjid dalam dia kalau Allah mau masjid haram dia cakap al masjid anta lepas ni subhanallah hadi fitnah kalau anta ikut Syekh Albani dalam masalah ni bisa buka muka bisa la hada tashaddud hada ghulu niqab la yujuz hada Syekh Albani cakap Syekh Albani cakap anta fitnah kalau anta tengok apa masalah anda tengok jujur muslim dalam masalah dalil dia jelas ikut ulama anda tengok lain mungkin anda betul tapi jangan buat fitnah ini masalah furu' bukan dari usul aqaid ahli sunnah masalah furu' diam ya tak apa anda mau ikut dia ikut Allah hisab kamu jangan buat apa fitnah jangan ada jahil ini salah wa mafsada ini ya akhwan yang belajar ilmu setengah belajar ilmu dari keluar bukan dari dalam أنت طالب عدتان سنين كبادة إصلاح كبادة موعظة كبادة أوران لقي دكة داري الله تعالى إني فضل بكان سبب أنت أدى علمه أوران لقي دو داري الله لقي بچا إخوان إخوة لقي ترو لقي بچا لقي أبا من فيعت علمك أمو أبا من فيعت تأذى من فيعت مقصد تأذى مقصد علمك أمو تأذى mungkin anda hafazan ada banyak ilmu tapi anda tak belajar adab belum belum belajar adab belum apa manfaat ilmu kamu kamu ya akhwan fillah walihada ya akhwan fillah saya bagi kamu nasihat antum jangan ambil fatwa dari setiap ustaz ustaz cakap saja jangan ta'assub lah kalau ya akhwan kita tahu salaf dia buat macam mana إخواني بالله قرأت أوران داري سلف ينفتوى دي دلم مسألة جميتو إني بكان عقائد خلاف هذا ساتو رقي ين دي فتوى دي دلم سات سما مسألة لاين دي دلم مسألة بكان اعتقاد بكان عقيدة دي تأبطم أخوة دي تأبطم tapi dia ijtihad macam itu, ijtihad macam itu, dia jumpa, dia suka, dia tolong, dia saudara-saudara, dunia dan akhirat. Kalau setiap akhwat dari kita, setiap ustaz yang ada khilaf-khilaf, dia buat macam itu. Akhwat macam mana? Akhwat macam mana? Masya Allah. Mufum ya akhwani filam, tak? Mufum tak? Akhwat masya Allah. Contoh. Bagi kamu contoh. Contoh kerana Allah Ta'ala. Contoh kerana Allah. Saya orang yang cakap tarbiyatun nisa, bisa. Anta orang yang cakap tarbiyatun nisa, tak bisa. Saya tengok maslahah. Anta tu bukan maslahah. Anta cakap bid'ah. Anta cakap haram. Anta cakap, saya cakap bisa. Ini bukan akaid. Ini ikhtilaf. So saya yang cakap dah maslahah, dan saya mau tarbiyatun nisa. Saya mau tarbiyatun nisa. Tapi tak ada ta'assub. Saya ziarah ikhwan. Suka dia, buku pintu, dia untuk dia, dia masuk, keluar, murid saya, bagi ziarah. Akhwana, sama dia, dia buat sama. Kita ini bid'ah, tapi ini saudara dia. Akhwan, dia saudara kita, akhwan kita. Ziarah dia, dia dia. Tapi dalam ini, kita tak suka. Yang lain, tak apa? Aqidah, sama. Manhaj sama. Kalau dia buat macam itu, akhwan, akhwan betul? Oh betul tak? Tapi dua-dua masalah yang fer'iyah macam wala wa bara. Bis. Ulama masuk tak ada manfaat. Syekh al-Islam Taimiyah keluar dari kubur untuk islah tak ada manfaat. Betul. Sama antum, anta belajar adab akhlak dulu. Khas masya-Allah. Mana masalah yang potong ukhuwah, mana-mana masalah yang punya aku nama ada. Kalau kalian mau kalau saya mau bagi kamu banyak contoh-contoh, Allahu Akbar, banyak sama macam itu. Punya aku nama, buka hati kamu, cakap ya akuan terus, cakap langsung. Kalau ada akhuwa, antum tahu adab, adhamah rahmah, tahu rahmah, tahu rahmah ya akuan. Saya. Ada sayang tu. Sama, okay, insyaAllah. Yang ajaib dia cakap, yang ajaib ala ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas dah khilaf, qala Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, falamma iqtata ashab Muawiyah wa ashab Ali. Ashab fi ma'rakat al-Jamal. Ma'rakat al-Jamal, inu Aisyah, Talha wa Zubayr, sini, Ali bin Talib, anu qam dia sini. Dia barang. Falamma hadara waqtu as-salah wa anna al-muadzin, sallu sabiyu. Marang-marang sampai darah. Waktu salat datang, dia apa? Satu imam, satu jemaah. Salah habis, barang lagi. Fitnah. Tapi, dia tahu. Mafhum. Waja'an Ali radiyallahu ta'ala anhu, annahu man ta'ana fi Talha. فقال تفعل فوالله إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمي بذاك أبي أو نعم من تايم دينجر سات أوران ينجكاب ترو دينجان طلحة سات طلحة تأتي دينجان علي بن طالب فغضب علي قال جنان تكشم جمع إني داري أهل بدر جنان إني بطاس بهاية تقول أخوة سأبي فتنة تبي هو أخوة. وقال علي بن طالب عثمان قال إني لأرجو أنا وهو ممن قال الله تعالى فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان على سرر متقابل يوم القيامة كنت سبنارا أنت كلوا صحابات أبا في الندم ليا أبنتين دي سودارا دنيا دن إني جلن أصحاب رسول الله صلى وجاء عن معاوية لبس معاوية سدى دي يلن خلاص دي جادي انتو امير انتو سمو امه. فقال له اذكرني انت قد قال معاه يا جكب انت خير من علي انت لبيه بيضا علي. فقال له انت جاهل انت اوريا دلم حكم دلم اماره يا تبي دلم فضل دلم امامه دلم علم أنت جاهل، تأهو بيها Muawiyah tahu sendiri anna Ali khairun minhu wa afdal min. Alat terjahit orang yang jahit. Apa makna kalamnya? Tak tahu perbedaan. Jelas tak jelas ya Allah. Hada satu jenis dari sahab. Sama salaf, sama tabi'in. Satu kali Imam Malik ada khilaf yang besar dengan Al-Layth ibn Sa'ad. Tahu Al-Layth ibn Sa'ad? Al-Layth ibn Sa'ad saudara Malik. Dua-dua umur sama. Dia jaran sama. Tapi ini jadi imam dalam Madinah. Wal-Layth ibn Sa'ad jadi imam dalam Misr. Jelas tak jelas? Dua-dua sama. Sama tinggal. Sama tinggal. Jelas tak jelas? Lepas tu ada khilaf yang besar dengan Muawiyah, dengan Layth dan Malik. Sebab Malik paling keras untuk ikut amal ahli Madinah. Al-Layth ibn Sa'ad tak terima. Dia cakap kitab wa sunnah ijma' cukup dan qiyas. Imam Malik cakap kitab wa sunnah wa ijma' wa amalu ahli Madinah. Dia tak terima. Al-Layth ibn Sa'ad tak terima. Lepas tu Malik Allah Ta'ala hantar nasihat mu'ibah yang beras, yang keras, yang paling keras. Kalau anda cakap, anda baca, anda cakap macam mana Al-Layth ibn Sa'ad baca cakapan ini. Malik nasihat ini ada lagi sampai sekarang. Ini nasihat dan Malik ke Al-Layth ibn Sa'ad. Jelas tak jelas? فأرسل له عظة كانت قوية قاسية keras. Orang macam itu, orang macam kamu, cakap macam itu, mana jalan Nabi? Anta wa anta wa anta wa anta wa anta. Paling marah dengan dia. Dia tak terima amal ahli Madinah. Jelas tak jelas? Lepas tu ya akhwani fillah, mungkin 2 tahun anak Malik mau kahwin. Anak Malik perempuan mau kawin. So Malik Allah Ta'ala hantar satu surat ke Layth ibn Sa'ad. Ya Layth ibn Sa'ad, anak saya mau kawin insyaAllah, tapi saya cari perfume wangi dari Mesir. Waktu ini paling masyhur untuk wangi. Cari wangi yang bagus untuk anak saya. Jelas tak jelas? Tengok salaf rahim. Fa'arsal Layth ibn Sa'ad subhanallah kaya. Layth ibn Sa'ad ulama yang kaya, dan dia paling mulia, paling masyhur. Al-Layth ibn Sa'ad masyhur, kaya dan mulia. Qala arsala lahu Al-Layth ibn Sa'ad himlu ba'ir kullu misk wa 'atr. Al-Layth ibn Sa'ad hanta himlu ba'ir, sunya unta penuh. Penuh apa? Menyewa. Penuh. Qala ar-rawi fazawwaja minhu Malik. Malik kawin anak dengan orang ini, jual bayaran hutang dia Malik dari orang ini sedikit untuk anak, yang lagi jual untuk bayar hutang. Semua hutang dia habis. Lepas tu jual lagi untuk beli makan. Anak dia cakap selepas tu dia kawin juga dengan apa? Dengan hadiah dari siapa? Al-Layth ibn Sa'ad. Dia wangi yang kecil untuk anak. Dia bagi dia mobil penuh. Ini salaf kita. Kita salaf. Tapi dalam amalan. Ini. Kalau contoh, kalau mau contoh, mungkin sampai maghrib. Contoh dari salaf, contoh. Sampai maghrib. Tak habis. Mufum ya akhwan. Jelas. Kalau kita tak berbedaan ini, akhwat kita tak sampai jauh. Akhwat kita tak jalan. Sebab fahaman kita lain-lain. Fahaman kita lain-lain. Anta faham cepat, anta fahaman pelan-pelan, anta fahaman kuat, anta tak mau, anta lambat. So, ada khilaf. Ada khilaf. Ini adi, biasa. Tapi kalau kita tak tahu perbezaan mana khilaf yang potong ukhuwah dan mana yang tak potong ukhuwah, oh, masalah, campur. Apa-apa khilaf, potong. Ya, kalau macam itu, akhirnya kembali dari istighfar. Sebab dia capek, kembali dari istighfar. Maksud kembali, maksudnya keluar dari intikasa. Intikasa, dia buat intikasa. Lepas tu dia macam campur, potong, ukhuwah. Lepas tu dia capek sendiri, capek. Lepas tu intikasa. Macam ni. Allah al-'afiyah. Jelas tak jelas ya? Mafhum amin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau persisnya salah gambar. Masalah gambar. Gambar persisnya penjelasan. Wallah ya akhi, kalau anda gambar macam gambar ini yang fotograf, bukan yang video. Video atau live, ini dua-dua masalah yang lain ya akhwan. Kalau antum tengok ya akhwan kalam ahli ilmu at-tafsir, dua-dua masalah ini lain sikit. Tapi fotograf, handphone apa-apa ini semua, ini minimum syubhat. Minimum syubhat. Kalau antum tengok khilaf ulama, dia cakap bisa dia tak bisa, dia kata macam itu bisa, dia kata tak macam itu tak bisa lah. Masalah khilaf, bukan ijma'. Ana agama yang cakap tak bisa, lepas tu, lepas banyak tahun dia cakap bisa. Faham ya akhwani fillah? Ada ulama dari ahli sunnah yang besar yang fatwa dia dekat 20 tahun tak bisa, lepas tu dia bisa. Faham ya akhwan? Ada ulama yang cakap tak bisa, dan dia meninggal dengan tak bisa. Ada ulama yang dari hari awal dia cakap bisa. Ini bukan suara yang Nabi SAW. Khilaf. Tapi kalau anta insaf anda tengok minimum apa syubhat, minimum tapi ya akhwan, anda terima tak terima, anda suka tak suka, ini hak. Kalau ada orang dari akhwan kita yang buat suara macam tu, anda nasihat dia, tak cakap anda mubtadi', tak cakap anda keluar dari ahli sunnah. Akhir bedaan. Bedaan. Tapi kita tak suka. Kita tak mau. Tak terima. Kalau ada orang yang buat, pelan-pelan. Nasihat pelan-pelan. Tak ada cakap apa? Sudah. Cik. Sudah keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Ini jahil. Tak, akhwan kita, dia buat kesalahan, keluar dari ahli sunnah. Lepas tu, anda mau bagi dakwah untuk orang yang dia paling-paling jauh dari akhwan kita. Ini aku masuk akal. Itu kadang-kadang ikhwan paling mudah itu tolak ikhwan dari sunnah. Paling mudah. Untuk dia, setiap kali dia cari ikhwan yang baru. Ikhwan yang lemah, dia tak suka. Ikhwan yang baru, dia cari untuk ikhwan yang baru. Ini jahat tak jahat. Siapa yang perlu insaf kamu lebih? Ikhwan yang sudah dengan kamu dalam dakwah. Kalau dia masuk balahan-salahan, nasihat lepas tu sampai meninggal. Yang penting dia tinggal kamu. Mafhum ya akhwani fillah? Masalah macam itu, ini bukan masalah i'tiqad. Masalah i'tiqad, nasihat lepas tu kita tengok ajar macam mana buat dengan dia. So ini bahaya. Masalah macam itu berbeda ni akhi, berbeda. Ada ulama yang cakap macam itu. Tapi kita tak terima, sebab kita tak tamau ini dalam dakwah kita. Kita tamau, tak terima. Jelas ya akhwan tak? Berbeda. Faham ya akhwan? Barakallahu fikum. Akhwan, kalau akhwan mau keluar, mungkin. Apa? Asap. Kamu suka orang punya. Kamu suka. Kalau iri beda. Kalau iri orang punya, tapi tidak suka. Tak suka. Ha. Tak suka kalau orang punya. Minta maaf, tak faham perbezaan. Iri. Iri. Kalau dia punya mobil, saya tak suka. Ha. Ini bukan hasad. Saya tak suka dia punya mobil. Kenapa anda tak suka? Karena dia senang. Tak suka orang lain senang. Ha, ini hasad. Hasad. Saya tak suka tak suka rumah kamu sebab anda dalam senang. Ha, nah. Ini hasad. Ini tapi ini sudah hasad yang lebih tingkat nomor 2. Kedua. Ya, yang kedua. Tapi Ini punya mobil, tapi saya suka. Saya suka dia karena dia senang. Apa itu? Bukan. Yang hasad, yang tingkat nomor pertama, dia ada mobil. Saya tak ada. Saya mau macam dia. Bukan saya cinta mobil dia. Saya mau mobil macam dia. Mau mobil. Hah? Mau seperti dia. Saya mau seperti dia. Mobil dia mau macam itu saya. Saya bukan, saya Masya Allah, saya suka rumah kamu. Entah apa. Tapi saya mau macam rumah kamu saya. Sebab saya tak ada. Entah sudah masuk. Beda. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.